18 nomor hadis 259. Ya. Yang wabal dia bernama Maman, itu yang sering dituliskan di spanduk dibacakan, ya. Itu ada di hadis riwayat Al-Baihaqi, nomor hadis 3524 di kitab Syu'abul Iman. Nah, hadis ini memang sangat populer, tapi riwayatnya bermasalah. Dia dhaif, dhaifnya masuk kategori yang mungkar. Mungkar itu diingkari, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Jadi bukan doanya yang salah, cuma hadisnya bermasalah. Mungkar itu apa? Jadi ada tiga jenis hadis yang tidak boleh digunakan sebagai dalil dalam agama. Rumusnya 3M. Saya percepat dulu ya, supaya menambah pengetahuan kita. Satu, hadis mungkar. Mungkar itu hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang bermasalah, sering berbuat fasik, tidak kredibel orangnya. Karena itu hadisnya diingkari. Contoh hadis yang seperti tadi, Allahumma balik lana sirajan wa syahban wa balighna ramadhan. Itu ada di antara periwayatnya bernama Ziyad An-Numairi. Ziyad An-Numairi. Ziyad An-Numairi ini terkenal seringkali berbuat fasik, menyimpang, tidak kredibel. Sehingga hadisnya dipilih untuk diingkari oleh ulama. Ilustrasinya begini sederhananya. Anda ingin ke masjid, tiba-tiba di jalan ada yang mengatakan, orang mabuk nih, mengatakan kepada kita, gak usah ke masjid deh, masjidnya tutup. Jadi gak masjid? Jadi gak? Ya kita ke masjid aja kan, kita abaikan. Padahal belum tentu dia salah, mungkin dia lewat masjid, sedang ada perbaikan, masjidnya memang ditutup ya. Belum tentu salah informasinya. Cuma karena disampaikan oleh orang mabuk, dia tidak kredibel, karena itu informasinya kita ingkari, kita tolak. Ya kita pastikan dulu kebenarannya. Nah seperti itu caranya. Yang paling ketat itu Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu pernah beliau akan mengambil satu hadis, ya. Itu sudah jalan kaki jauh-jauh, Pak, Bu ya. Saya ilustrasikan misal dari Lebak Bulus sampai ke sini. Begitu sudah dekat mau mengambil hadis, ternyata yang akan diambil hadisnya sedang bermain dengan ayamnya. Punya ayam peliharaan, ya. Dia seperti mau ngasih makan padahal nangkap ayam. Ya. Sudah datang ayamnya ditangkap oleh orang ini. Al-Bukhari balik lagi. Ditanya oleh tetangganya, Syekh lima tahun, Syekh kenapa engkau kembali lagi? Kata Al-Bukhari, kalau sama ayam saja sudah bohong, apalagi sama Nabi. Kalau sama ayam saja sudah berbohong, apalagi dengan Nabi. Ya. Nah itu hadis mungkar. Ya. Yang kedua, matruk. Matruk. Yang kedua. Matruk itu singkatnya hadis yang ditinggalkan. Ya. Kalau ini masih diingkari, dilihat-lihat, cuma kita nggak ambil. Kalau yang ini tinggalkan saja, dilihat pun tidak. Matruk itu hadis yang diriwayatkan oleh orang, maaf, yang seringkali tertuduh berdusta. Bisa ngarang-ngarang cerita, bisa banyak bohongnya. Karena itu sulit dibedakan apakah pembicaraannya saat ini adalah hadis atau cuma cerita. Bisa, yang paling terkenal nanti ya, insya Allah saat Ramadan biasanya seringkali disampaikan. Awal Ramadan rahmat, wa awsatuhum maghfirah, wa akhiru wa'idhu minallah. Awal Ramadan adalah rahmat, pertengahannya maghfirah, ujungnya adalah pembebas dari neraka. Pernah dengar hadis itu? Ya. Itu panjang sekali, itu hadis matruk. Karena di dalamnya ada seorang bernama Ali bin Zaid bin Jud'an. Ali bin Zaid bin Jud'an. Ini orang terkenal sekali, ya, dalam disiplin ilmu hadis seringkali berkata yang tidak tepat sehingga sulit dibedakan perkataannya antara dustanya dengan riwayatnya. Karena itu semua riwayat yang datang dari beliau itu umumnya ditinggalkan. Dan yang terakhir, M yang ketiga disebut dengan maudhu'. Maudhu'. Maudhu' itu singkatnya palsu. Memang sengaja berniat memalsukan hadis. Hadis palsu. Ini yang berbahaya, yang paling berbahaya. Dan yang lebih bahaya lagi ada hadis palsu yang menyebar saat Ramadan. Yang paling gampang, niyamu shaimi ibadatun, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Itu hadis palsu. Makanya tahun ini gak boleh dipakai lagi. Pak, kok tidur? Tidur kan ibadah juga. Itu hadis palsu. Itu hadis palsu. Nah, jadi kalau masuk dalam tiga hal ini, maka sekalipun hadis yang baik, tapi bermasalah, maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Ya. Yang salah bukan informasinya. Yang salah adalah dinisbatkan kepada Nabi. Tapi Nabi belum tentu menyampaikannya. Ada satu doa di antara sekian doa yang sangat populer. Kedua, riwayatnya sangat kuat. Dan ketiga, redaksinya paling lengkap dan langsung dimintakan kepada kita supaya dibacakan sebelum Ramadan. Ini nanti akan menguatkan puasa kita. Tercantum di akhir ini, doa ini. Nomor hadis 3451. Bahkan saking pentingnya doa ini, sampai nanti di akhir kita Syaban pun, saat melihat hilal itu, Ya. Sekarang bahkan sampai Rabu nanti masih diminta kita untuk membacakannya sampai akhirnya, sampai akhir, sampai proses melihat hilal, sampai kelihatan, sampai akan muncul Ramadannya, bacakan ini. Ya. Apa doanya? Saya akan tuliskan dan insya Allah tidak akan saya hapus. Allahumma ahil lahu alayna bil yumni wal iman. Ini dia yang penting. Wassalamati wal islam. Ini kita terjemahkan. Rabbi wa ambukallah. Doa ini sebetulnya pendek ya, ini cuma karena ditulis besar saja hurufnya. Lihat nampak agak panjang. Baik, ini doanya tercantum di At-Tirmidzi nomor hadis 3451. Saya tidak akan hapus nanti, mau ada yang foto nanti di akhir silakan, atau ada yang ingin menulisnya. Saya bacakan, saya terjemahkan cepat, kemudian kita tafsirkan. Di akhir nanti kita bacakan kembali sama-sama, ya. Perhatikan, Allahumma artinya ya Allah. Allahumma ya Allah. Ahillahu, mohon hadirkan awal Ramadan. Ya Allah, mohon hadirkan awal Ramadan. Alaina, kepada kami. Saya mau garis dulu ya sebentar. Alaina, na, kepada kami. Di Quran itu rata-rata termasuk di hadis, kalau ada doa-doa selalu menggunakan kata ganti kami jamak. Nah itu kami, kependekan dari nahwu. Ada pesan seakan-akan ya, dalam ayat-ayat ini atau hadis ini. Bisa Al-Baqarah 201, doa yang paling kita hafal. Rabbana atina fid dunya. Nah, Al-Baqarah 286, Rabbana la tu'akhirna innasi. Nah, tidak pernah saya, selalu kami. Ya. Rabbana zalamna anfusa. Nah, ya Araf itu semuanya kami. Seakan-akan ada isyarat kepada kita, kalau Anda ingin berbuat baik, sekalipun cuma berdoa, maka jangan jadikan kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Sertakan orang lain. Ya. Barangkali saat pulang ke rumah ada istri kita atau suami ibu yang belum bisa doanya, anak-anak yang belum bisa doanya, ayo sertakan dalam doa kita. Ya. Ini bagian yang pertama. Apa yang diminta? Satu, ya Allah, mohon hadirkan awal Ramadan kepada kami bil yumni, dengan penuh ketenangan, tenang, tenang. Satu, meminta ketenangan, tenang. InsyaAllah. Seakan-akan ada isyarat ketika Nabi menyebutkan ini, ada orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan, menghadapi Ramadan, tapi hatinya enggak tenang. Tidak tenang hatinya. Ada banyak faktornya. Mungkin karena faktor juga ibadah, maaf, ada yang tidak tenang karena tidak tahu besok sama atau beda-beda waktunya. Ada orang yang bahkan gak pernah biasa puasa, tidak pernah terbiasa puasa, sehingga tidak siap dia jika datang Ramadan. Ya Allah, kok cepat sekali ya, apa gak bisa diundur sebulan, dua bulan aja lagi datang lagi. Ini dia gak tenang, karena gak biasa. Ada motifnya ekonomi macam-macam, biasanya para ibu ya, begitu mau Ramadan, ya Allah, kok serba naik, belum ada persiapan besok sahur bukanya. Ya. Bawangnya naik di pasar induk 22.000, ya, di pasar biasa 31.000, di Papua 44.000, itu ya, tenang. Karena itu kalau tahun kemarin kita merasakan kegelisahan, tahun ini baca kan, minta sampai akhir, sampai besok kita mohonkan, mudah-mudahan tahun ini diberikan ketenangan oleh Allah. Ini satu. Kedua, ini sangat penting, wal iman, dan dengan kekuatan iman, kekuatan iman. Yang dimaksud kekuatan iman itu adalah spirit ibadah, semangat ibadah. Spiritnya, semangatnya, kualitasnya. Seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kalimat ini kepada kita, ada kesan orang-orang yang ketika dia hadirkan momentum Ramadan itu spiritnya berkurang, menurun, semangatnya menurun. Padahal sejak di awal Ramadan Allah memberikan semangat yang merata pada seluruh umat Islam. Semuanya sama, punya semangat yang sama. Okay. Kalau Anda tidak percaya, lihat teorinya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Kita hafal itu. Yuk, bunyi ayat puasa. Ya ayyuhan ladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam. Dan seterusnya ayat. Perhatikan rumusnya ya. Ketika Allah membuka ayat puasa dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ya itu dalam bahasa Arab itu fungsinya memanggil seseorang dengan tiga jarak yang berbeda. Ya, terulang 361 kali dalam Al-Qur'an. Bisa manggil yang dekat. Ini Pak Mudzakir dekat dengan saya panggil ya Sayyid Mudzakir dekat. Ada yang namanya Ahmad misalnya, menengah, saya panggil ya Sayyid Ahmad. Ada yang jauh boleh kita panggil. Ali ada di belakang kita panggil ya Ali ta'al Ali sini. Ya, memanggil yang dekat, yang menengah dan yang jauh. Masya Allah, panggilan puasa digunakan huruf ya dilekatkan dengan iman, disandingkan dengan aman, terulang 255 kali dalam Al-Qur'an. Bapak Ibu sekalian, kata para pakar tafsir, seakan-akan ayat ini ingin memberikan kesan kepada kita, Allah panggil kita, hei orang-orang Islam yang punya iman, walaupun iman kalian itu tidak sama, berbeda-beda kualitasnya. Ada yang kuat sehingga dekat dengan Allah, Masya Allah. Ada subuh misalnya jam 4 lewat 35. Ada orang yang imannya sangat kuat, luar biasa, sebelum dipanggil sudah datang. Jam 4 sudah siap-siap. Bahkan ada yang dari setengah 3 sudah bangun. Jam 2 sudah bangun. Saking kuatnya imannya, ingin mendekat kepada Allah. Ada yang kualitasnya menengah, biasa jaraknya. Dipanggil 4.35, bangun 4.35. Kalau mau ngaji, ngaji. Kalau enggak, ya enggak. Menengah. Ada yang jauh sekali tipis imannya. Jauh. Ada yang subuh 4.35 dipanggil, baru bangun jam 5 lewat 35. Itu pun belum dipikirkan sholat. Yang dipikirkan baru semalam, bola kok bisa ya Barcelona menang ya. Jadi bola yang dipikirkan, yang lain dia pikirkan, sholat belum tentu ingat. Ini tipis. Tapi yang luar biasa, saat Ramadan tidak dibedakan oleh Allah. Saat awal Ramadan dipanggil dengan panggilan yang sama. Ya, mau yang dekat, ayo sini puasa. Puasa bisa semakin meningkatkan iman. Yang menengah, saya panggil dengan huruf yang sama, gak dibedakan dengan yang dekat. Kalau Anda mau puasa bisa meningkat imannya. Bahkan yang jauh pun sini. Kamu mau bertobat, datang dengan langkah Allah berjalan. Kamu berjalan, Allah berdari. Dijemput oleh Allah, ayo dipanggil dengan panggilan yang sama. Yang lebih luar biasa, semuanya tidak dibedakan, dipanggil dengan satu kata, Al-Ladina. Al-Ladina itu memanggil orang tanpa batasan. Terulang 1080 kali dalam Al-Quran. Mau yang dewasa, yang kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, tidak Allah bedakan. Karena itulah saat awal Ramadan, kita akan saksikan bukti dari ayat ini, yang enggak pernah ke masjid pun awal puasa malam Kamis nanti itu bisa sah pertama. Penuh itu. Semua bisa datang. Ibu nanti bisa lihat yang enggak pernah ngaji pun Bu malam Ramadan bisa pegang Quran. Bahkan karena kalimatnya al-ladina, jangankan yang balik, yang tidak balik pun anak-anak itu bisa ramai ke masjid. Karena panggilannya sama merata menggunakan dia disandingkan dengan al-ladina, disandingkan dengan al-ladina. Cuma sayang ada orang yang sudah diberikan oleh Allah di awalnya, di pertengahan tidak dipegang, tidak dijaga. Sehingga seringkali terjadi, kenapa sih berulang setiap tahun? Kan anehnya kita gagal paham ini, setiap tahun selalu begitu. Ya. Coba perhatikan, awal-awal penuh, pertengahan kan menurun ya. Ada kemajuan di masjid, saya nggak tahu kalau di antaranya ini. Sementara masjid biasanya begitu, pertengahan mulai maju sabnya, jamaah mulai berkurang. 10 hari terakhir sibuk mudik, masjidnya kosong. Yang ketika paling 1-2 kan. Para orang siap mudik, mudik dunia dikejar-kejar, mudik akhirat tidak disiapkan. Allah, karena itulah Nabi mengajarkan, perhatikan. Tadi amanu minta kekuatan wal iman. Ya Allah, tolong kuatkan kami supaya bisa konsisten ibadah dari awal sampai akhir. Kalau yang kemarin sempat menurun, tahun ini tidak menurun lagi. Ini wal iman.